sesuatu yang ingin ku sampaikan. Mungkin malam ini ku tak bisa datang temani dirimu sayang. YouTube, Jenna Trinity Production. Pokoknya lengkap lah di situlah. Gak usah takut berisik, karena bermusik itu asik. Kan kamu sendiri yang bilang tahun ini